Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله أكبر الله أكبر La ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mulia, zat yang maha sempurna pada nama-nama dan sifatnya serta perbuatannya, demikian pula atas segala karunia dan nikmat yang diberikan kepada kita semuanya, kita senantiasa memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan kualitas dan kuantitas syukur kita kepada Allah taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat Islam, demikian pula nikmat iman yang merupakan nikmat yang paling agung dari nikmat-nikmat Allah taala. Demikian pula kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan syukur nikmat-nikmat tersebut akan senantiasa ada pada diri kita semuanya, dan dengan syukur pula Allah akan memberikan nikmat-nikmat yang belum kita dapatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Rabb kalian mengumandangkan, jika kalian bersyukur kepada nikmatku, maka aku akan tambahkan kenikmatan demi kenikmatan. Namun jika kalian kufur terhadap nikmatku, sungguh azabku amatlah pedih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di antara nikmat dari sekian nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah sampaikan kita kepada hari yang paling agung, hari yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dari sahabat Abdullah bin Qurb radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "A'zamu yawmin a'zamu ayyamin 'indallahi yawman nahri wal qar." Hari terbesar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hari An-Nahr. Hari penyembelihan. Haji bagi jamaah haji. Demikian pula penyembelihan kurban bagi kaum muslimin yang tidak melakukan ibadah haji. Itulah hari Idul Adha 10 Dzulhijjah. Dan Yaumul Qar, hari Qar yaitu hari setelah Idul Adha. Karena jamaah haji pada waktu itu mereka tinggal di Mina setelah melakukan ibadah-ibadah yang mulia, wukuf di Arafah pada tanggal 9, kemudian pada tanggal 10 melakukan Rami al-Jamarat, Rami Jamr, Rami al-Jamrah, merempar jamrah, kemudian menahr, menyembelih haji, kemudian menhalak, menggundul rambut-rambut mereka, kemudian tawaf. Demikian pula, hari ini merupakan hari yang agung. Patut bagi kaum muslimin untuk bergembira pada hari ini. Setelah didahului oleh hari pembebasan api neraka yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik diberikan kepada jamaah haji yang wukuf di Arafah, demikian pula diberikan kepada keumuman kaum muslimin yang melakukan ibadah karena Allah ta'ala, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka patut bagi kita semuanya untuk bergembira dengan datangnya hari yang mulia ini, hari Idul Adha. Allah Ta'ala berfirman, "Qul bifadlillahi wa rahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakan wahai Nabi, dengan sebab keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bergembiralah kalian. Bergembira dengan rahmat Allah ta'ala. Bergembira dengan keutamaan yang Allah berikan kepada kita, Islam, iman. Demikian pula ketakwaan dan ibadah yang kita lakukan. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal amal. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amalan kita semuanya, demikian pula amalan-amalan kaum muslimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, setelah kita melakukan salat Idul Adha, maka sebagian kaum muslimin melakukan ibadah sebagai bentuk partisipasi, sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang diberikan keluasan rizki oleh Allah ta'ala. Disyariatkan bagi mereka untuk melakukan udhiyah, berkurban pada hari ini atau 3 hari dari ayyamut tasyriq. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ketahuilah bahwasanya ibadah udhiyah, berkurban, ini memiliki keutamaan-keutamaan. Demikian pula memiliki hikmah yang agung yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ibadah berkurban atau udhiyah merupakan ibadah maliyah yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menggandengkan ibadah berkurban atau menyembelih digandengkan dengan ibadah salat yang merupakan ibadah yang paling mulia dari ibadah-ibadah badan. Allah taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka salatlah untuk Allah Subhanahu wa taala. Salatlah untuk Rabbmu yang telah menciptakan, memiliki dan memberikan rezeki kepadamu. Wanhar, dan menyembelihlah. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ajallu al-ibadat al-maliyah an-nahr, ibadah harta yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah menyembelih. Wa ajallu ibadat al-badaniyah as-shalah, dan ibadah badan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah salat. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah ditanya, haji apakah yang paling utama? Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, al-ajju wal fajju. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibadah haji yang paling utama adalah al-ajju, yaitu mengangkat suara ketika bertakbir, ketika bertalbiyah, demikian pula menyembelih. Kemudian keutamaan berikutnya atau hikmah berikutnya dari disyariatkannya berkurban. Berkurban merupakan sebab dari sekian sebab menggapai ketakwaan Allah Subhanahu wa taala. Di mana dengan ketakwaan tersebut kaum muslimin akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketakwaan tersebut kaum muslimin akan dimasukkan oleh Allah taala ke dalam surga Allah tabaraka wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Layyana lallaha luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum." Bukanlah daging-daging, demikian pula bukan juga darah-darah yang akan menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang akan menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kalian. Oleh karena itu barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pentingnya bagi kita semuanya untuk menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanyalah menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Kemudian hikmah berikutnya, ibadah berkurban merupakan bagian dari syiar-syiar Islam yang agung. Ibadah kurban merupakan syiar yang patut dihidupkan di setiap tempat. Sebagaimana Allah taala mengatakan, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Dan unta tersebut Allah jadikan sebagai syiar-syiar Allah taala. Di dalamnya terdapat kebaikan-kebaikan. Oleh karena itu, sebagian ulama kita memfatwakan tidak boleh dalam suatu daerah, dalam suatu tempat meninggalkan ibadah ini. Dikatakan oleh mereka, bahkan ini menunjukkan bahwasanya ibadah udhiyah menjadi fardu kifayah, menjadi wajib bagi sekelompok orang yang tinggal di tempat tersebut. Kemudian hikmah berikutnya, dari hikmah-hikmah disyariatkannya berkurban, bahwasanya dengan berkurban seseorang akan mengingat bagaimana pengorbanan para nabi dan para rasul, bagaimana mereka mengorbankan hartanya untuk menggapai kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah dia cinta kepada Allah ataukah dia lebih cinta kepada putranya Ibu Ismail. Bagaimana kisah yang sering kita dengarkan, Nabi Ibrahim alaihi salam meletakkan putranya dan meletakkan pisau di lehernya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggilnya, menyerunya dan membenarkan keimanan dia, membenarkan kecintaan dia kepada Allah taala. Demikian pula orang-orang yang berkurban itu menunjukkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti bahwasanya dia beriman terhadap janji Allah tabaraka wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, as-shadaqatu burhan. Sedekah merupakan bukti keimanan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dengan ibadah udhiyah atau dengan ibadah berkurban, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kaum muslimin untuk memakan daging-daging yang Allah halalkan. Demikian pula memberi makan, memberi nafkah kepada keluarganya sebagai bentuk tausiah, memberikan kebahagiaan kepada mereka. Ini sebagai bentuk bantahan kepada orang-orang yang mengharamkan pada dirinya daging-daging, yang tidak mau memakan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, fakulu minha, maka makanlah dari sebagian hewan kurban tersebut. Sebagaimana pula hikmah dari sekian hikmah disyariatkannya udhiyah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kedekatan, demikian pula kasih sayang orang yang kaya kepada orang yang miskin, kepada orang yang membutuhkan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fakulu minha wa ad'imu al-qani'a wal-mu'tar. Maka makanlah dari sebagian daging-daging kurban tersebut dan berikan kepada orang yang membutuhkan. Baik dia adalah orang yang bersabar untuk tidak meminta kepada orang lain, ataukah dia adalah orang meminta kepada orang lain. Di sini pula, barakallahu fikum, terdapat syariat dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Islam menghargai kepemilikan orang kaya, sebagaimana pula Islam menyayangi orang-orang miskin. Yang kaya mencintai yang miskin, demikian pula yang miskin menghormati yang kaya. Tidak sebagaimana pemahaman yang tersebar di sebagian kaum muslimin atau di sebagian umat manusia memahami adanya pemahaman sama rata, sama rasa. Itulah pemahaman kaum komunis yang mengingkari adanya Allah Ta'ala, yang mengingkari adanya hari kebangkitan, yang mengingkari hak yang semestinya didapati oleh orang-orang kaya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebagaimana pula berkorban, ini merupakan upaya dari sekian upaya menguatkan dan mempererat persaudaraan. Demikian pula menjalin persahabatan. Demikian pula hak sebagai tetangga. Karena disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berkorban untuk mengambil dari sebagian kurban tersebut dan diberikan kepada orang yang kaya ataukah tetangganya yang mampu, sebagai bentuk hadiah, sebagai bentuk upaya untuk menjalin tali sayang menyayangi sesama umat manusia. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menghasung kita semuanya untuk mewujudkan tali kasih sayang ini. Tahadau tahabu. Hendaklah kalian saling memberi hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Demikian juga hikmah-hikmah yang lainnya. Dari sekian hikmah yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim, demikian pula sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama, bahwasanya diperbolehkan bagi sahibu al-udhiyah al-mudhahi untuk memberikan sebagian dagingnya orang kafir, namun orang kafir tersebut adalah kafir zimmi. Berdasarkan pendapat yang dirojihkan oleh sebagian ulama atau jumhur ulama, bahwasanya udhiyah itu adalah sifatnya sunnah muakkadah. Maka ketika udhiyah ibadah sunnah muakkadah diperbolehkan untuk diberikan kepada orang kafir zimmi ataupun mustakman atau muahad yang tidak memerangi kaum muslimin. Adapun jika udhiyah tersebut adalah udhiyah yang wajib, baik dengan sebab nazar ataukah orang yang mengatakan memilih pendapat bahwasanya udhiyah adalah wajib, tidak boleh diberikan kepada orang kafir siapapun, baik itu yang zimmi ataupun musta'man ataupun kafir mu'ahad, demikian pula kafir harbi. Karena itu merupakan ibadah yang wajib, sebagaimana kafarah itu tidak diberikan kepada orang-orang kafir. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu, hendaklah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Melihat keutamaan-keutamaan dan hikmah yang besar, maka sepatutnya bagi orang yang berkurban untuk mengikhlaskan kurbannya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak dicampuri oleh riya, tidak pula sum'ah, tidak pula tujuan-tujuan duniawi yang lainnya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima amalan kecuali yang ikhlas karena Allah ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan secara khusus di dalam Al-Quranul Karim, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Katakan, sesungguhnya salatku dan sesembelihanku, kehidupanku dan kematianku untuk Allah subhanahu wa ta'ala. La syarika lahu, tiada sekutu baginya. Janganlah kita menodai ataupun merusak ibadah yang mulia ini dengan riya, dengan sum'ah, ataupun tujuan-tujuan duniawi yang lainnya yang tidak dibenarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ana aghna syuraka'i 'ani syirki man asyraka man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, aku tidak butuh terhadap sekutu-sekutu. Siapapun yang mengamalkan suatu amalan, dia menyekutukanku padanya, maka aku tinggalkan dia dan tinggalkan sekutunya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengancam dengan ancaman yang keras bagi orang yang menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara perkara yang penting yang patut diperhatikan oleh orang yang hendak menyembelih, hendaklah dia menyembelih setelah dilaksanakan salat Idul Adha, ataukah lebih utama setelah khutbah dan setelah imam, yakni pemerintah, menyembelih kurbannya. Demikian pula, tidak menyembelih di tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, di kuburan, walaupun dia menyembelih untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Diperbolehkan bagi orang berkurban untuk menyembelih di lapangan, ataukah menyembelih di rumah-rumah mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, usi nafsi wa iyyakum bitaqallahi azza wa jal, faqad fazal muttaqun. Kita wasiatkan kepada diri kita sendiri, demikian pula kaum muslimin secara keseluruhan, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula memperbanyak takbir, memperbanyak tahmid dan tahlil di hari-hari ini, hari-hari yang telah diketahui ayyam ma'lumat, itulah hari Idul Adha. Demikian pula ayyam tasyriq yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ayyamu tasyriq, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari-hari tasyriq adalah hari-hari makan dan minum. Tidak boleh bagi kaum muslimin untuk berpuasa pada hari-hari tersebut, dan pada hari itu pula disyariatkan bagi kaum muslimin untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkanlah kesempatan yang Allah berikan ini untuk banyak bersyukur kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, untuk mengagungkan Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum wa lisairil muslimin salihal amal. Semoga Allah menerima amalan kami dan amalan kalian dan amalan kaum muslimin, sehingga kita barakallahu fikum dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan orang-orang yang beruntung di dunia, demikian pula di akhirat kelak. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.